Oh, kita panggil bareng-bareng ya. Monggo. Ada si cantik yang bersuara merdu, master dangdutnya Jawa Timur juga ya, bersama Adi Arlita New Monata. Haruskah aku bertahan dengan ketidak